Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin bapak-bapak ibu ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus kita selalu melatih diri dan mendidik diri untuk bersyukur di setiap keadaan kita, lebih-lebih pada kesempatan-kesempatan yang mubarakah seperti ini, kesempatan di mana kita berada pada tempat yang tepat untuk selalu mengingat Allah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan di mana kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan peringatan, dibacakan ayat-ayat Allah, dinasihatkan ayat-ayat Allah, dibacakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan perkataan-perkataan dari para pewarisnya Nabi, yang tujuannya tidak ada lain sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang yang beriman. Sebagaimana pada ayat yang lain Allah menjelaskan pula, "Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka iman mereka bertambah. Dan ini adalah kebutuhan orang beriman. Kebutuhan orang beriman yang insya Allah, bagaimana menjadi orang beriman yang istiqomah dan selamat. Nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, taufik di dalam hati kita, berupa kita diberikan, dipilih oleh Allah. Allah hiaskan pada kita, hati kita dengan iman. Ini adalah nikmat yang Allah sebutkan di dalam ayat ulaika humur rasyidun. Mereka inilah orang-orang yang terbimbing. Orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Ini adalah nikmat yang besar. Dengan nikmat iman ini, seluruh nikmat-nikmat bernilai nikmat. Tanpa adanya nikmat iman, maka hakikat nikmat-nikmat Allah bukan menjadi nikmat tapi malah menjadi fitnah. sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam diterangkan oleh beliau sesaji rahimahullah dalam tafsir beliau, perhatikanlah kehidupan perjalanan Nabi Yusuf. Allah memberikan kaidah yang besar pada seorang nabi. Beliau sesaji rahimahullah ketika menjelaskan kisahnya Nabi Yusuf, Allah membagi perjalanan Yusuf alaihissalam menjadi dua fase. Fase di mana Yusuf alaihissalam bertubi-tubi mendapatkan kehidupan yang menyakitkan, dan fase di mana Nabi Yusuf alaihissalam dibukakan oleh Allah kehidupan-kehidupan yang melapangkan, menenteramkan, menenangkan. Kemudian kata beliau selesai, diperhatikan apa yang menjadi sebab. Apa yang menjadi sebab Yusuf alaihissalam bertubi-tubi mendapatkan berbagai hal yang menyakitkan, berbagai macam perlakuan-perlakuan yang menghinakan. Sebabnya adalah nikmat zahir. Penyebabnya adalah nikmat zahir yang ada pada Yusuf alaihissalam. Dengan sebab nikmat zahir yang Allah berikan pada Yusuf alaihissalam, Allah timpakan fitnah yang banyak pada Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam dihasati oleh saudara-saudaranya. Kemudian berimbas, dimasukkan di dalam sumur, diberlakukan dijual sebagai budak. Kemudian dia dijebloskan di dalam penjara. Semua ini adalah karena nikmat yang zahir yang menjadi sebab. Kemudian Allah berubah. Yusuf alaihissalam mendapatkan kelapangan demi kelapangan, kemenangan demi kemenangan, kebaikan demi kebaikan. Kapan? Sejak Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan Yusuf alaihissalam memiliki nikmat yang ada di dalam hati. Nikmat din, nikmat ilmu, nikmat pemahaman yang benar, yang kemudian Yusuf alaihissalam memberi manfaat pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sejak Yusuf alaihissalam memberikan takwil mimpi kepada orang yang ada di penjara, dan terus bertubi-tubi Allah membukakan kelapangan demi kelapangan demi kelapangan, kebaikan demi kebaikan, sehingga musuh-musuh Yusuf alaihissalam pun akhirnya terbuka, akhirnya menerima kebaikan Yusuf alaihissalam adalah karena nikmat, nikmat batini, nikmat din, nikmat akhlak. Ini pelajaran yang Allah tunjukkan. Maka tidak ada kepentingan bagi orang-orang beriman yang dia harus selalu jaga nikmat agamanya, kecuali nikmat bagaimana agar imannya istiqomah. Lebih-lebih lagi pada masa-masa di mana sekarang ini, masa-masa yang para ulama salaf telah banyak mengingatkan dalam nasihat-nasihat mereka, sebagaimana banyak sekali kalimat-kalimat yang disampaikan oleh mereka. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah memberikan nasihat kepada murid-murid mereka, murid-murid beliau, tatkala di sebuah majlis, antum fi zamanin kathura ulama'ukum qalla khutaba'ukum. Kalian itu hidup di sebuah zaman di mana orang-orang alim kalian banyak, dan para khatib, para tukang ceramah, para tukang ngomong agama di antara kalian sedikit. Wa sayati zamanun kathura khutaba'uhum wa qalla ulama'uhum. Akan datang sebuah zaman di mana para penceramah, para khatbah, para orang-orang yang ngomong tentang agama ini banyak. Qalla ulama'uhu, orang-orang alim di antara mereka adalah sedikit. Ini menunjukkan adanya fitnah. Di mana kita akan menghadapi hidup ini di zaman yang seperti itu. Kita dapati banyaknya pembicaraan tentang agama, tetapi kita dapati yang terjadi adalah jauh dari ilmunya para ulama. Dan kalau sudah seperti ini, banyak fitnah yang terjadi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah memberikan nasihat ketika ditanyakan tentang hari-hari fitnah. Di mana Ibnu Mas'ud ditanya ketika beliau mengatakan pada hari itu anak-anak kecil tumbuh dididik dengan fitnah sampai dia menjadi baligh, menjadi rijal dengan fitnah. Orang-orang tua yang tidak lama lagi akan mengakhiri hidupnya dan tumbuh dewasa habis umurnya di dalam fitnah. Seharusnya orang-orang yang tua ini tambah mendekati umurnya, tambah ketemu kebenaran, malah justru yang ketemu adalah fitnah. Keadaan begitu kacau. Maka ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Mata dalika ya Abu Abdurrahman? Kapan itu terjadi?" Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idzal tumisatid dunya, idzal tumisatid dunya bi amalil akhirah." Ketika dunia dicari dengan amalan akhirat. Ketika orang mencari dunia, tetapi dohirnya dia dengan menunjukkan wasilah akhirat. Wa tuhukkiha li ghairil amal. Dan ketika agama dipelajari bukan untuk diamalkan, bukan untuk diikuti, bukan untuk dijadikan jalan hidup, bukan untuk dijadikan sebagai pandangan hidup yang harus dipegang teguh. Ketika agama ini dipelajari, tidak lebih sebagai maklumat, tidak lebih sebagai pemahaman yang cukup ada di pikiran yang penuh, yang kalau ditanya A, B, C, D, dia bisa menjawab. Adapun kalau sudah di akhlak, adapun kalau sudah di perilaku, adapun kalau sudah di kepribadian, maka jauh, karena tidak sampai ke sana targetnya. Waktu bukti hari gairin amal, ketika agama dipelajari bukan untuk diamalkan, bukan untuk diikuti, bukan untuk ditempuh. Itulah masa-masa fitnah. Demikian pula sebagian ulama memberikan nasihat, antum fi zamanin, kalian itu hidup di sebuah zaman yang dulu para salaf tidak ingin bertemu dengan zaman kalian. Fihim al-iman wal-ilmu laysa fikum. Mereka ini punya iman, punya ilmu yang tidak ada pada masa kalian. Kan mereka punya iman, mereka punya ilmu yang kita pada zaman ini tidak memiliki. Dan mereka tidak ingin bertemu dengan zaman kita. Bagaimana keadaan seperti ini? Maka tidak ada orang-orang yang selamat kecuali orang-orang yang punya kekuatan cekoh kepada Allah Azza wa Jalla dan punya kekuatan untuk percaya dengan agama Allah Azza wa Jalla dan mengambil sebab-sebab yang benar. Itulah yang dinasihatkan di dalam ayat, tidak ada kekuatan bagi kita kecuali kita kembali kepada ilmunya Allah. Banyak mengambil sebab supaya hati kita kokoh, supaya agama kita kokoh dan berlindung diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat di mana kita terus-menerus mendapatkan peringatan. Nikmat di mana kita terus-menerus mendapatkan wasilah, mendapatkan ayat-ayat Allah. Dan inilah hakikat jalan keselamatan dan kemenangan. Karena itulah kesempatan-kesempatan yang seperti ini, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah kesempatan yang harus selalu kita syukuri. Kesempatan yang harus selalu kita jadikan kebutuhan kita yang paling besar. Dan terus-menerus kita tadarruk, merendahkan diri kepada Allah agar dimudahkan, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, bisa meraih kesempatan-kesempatan seperti ini dengan benar. Sebagaimana kita telah banyak memberikan, mendapatkan nasihat tentang masalah ini. Kaum muslimin, ikhwana wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, khususnya ilmu yang agung, yang sebagaimana dari skala aulawiyat, skala prioritas, Ilmu ini yang menjadi penentu tercabutnya iman kita atau masih adanya iman kita. Apa yang kita tampilkan secara zahir dari semua hukum-hukum Allah yang zahir, barometernya adalah kembali kepada ilmu yang ada di dalam hati kita. Semua yang zahir apabila kita tidak bangun dari kebenaran ilmu yang ada di dalam hati, tidak akan ada nilainya dan tidak memberi dampak apa-apa. Apa maknanya dengan kita? Apa maknanya dengan kita-kita yang baru berapa tahun kita kenal salaf? Baru berapa tahun kita ngaji salaf? Baru berapa tahun kita menekuni dan baru berapa kita sudah beramal? Perhatikan pada waktu perang Hunain. Siapa yang berangkat perang Hunain ketika itu? Rasulullah dan seluruh sahabat. Dengan jumlah yang begitu besar. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam sebuah ayat, "Idz a'jabat kathratukum." Ingatlah kalian ketika jumlah kalian yang banyak. A'jabat, mengagumkan kalian. Ingat ketika kalian, hati kalian kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Sedikit pun tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apanya di situ ada Rasulullah, ada muhajirin, ada ansar. Ada muhajirin, ada ansar, ada sahabat-sahabat tiba, ada al-mubasyara bil jannah, ada sahabat yang dijanjikan masuk surga langsung namanya. Tapi bermanfaat pada waktu perang Hunain? Mempunyai pengaruh bisa mendapatkan kemenangan? Tidak. Ayo ikhwan fil din rahimani wa rahmatullah. Di masa-masa sekarang ini, salah satu subhat yang banyak menodai di dalam perjalanan kita membangun agama dan menjaga agama adalah subhat di mana kita tidak tahu aulawiyah. Subhat di mana kita tidak tahu skala prioritas di dalam beragama. Skala prioritas di dalam menanamkan agama ini yang mana yang harus didulukan. Kemudian kita juga tidak tahu skala prioritas dalam agama ini mana yang harus kita jaga. Ketika kita telah mengenal agama, mengenal Quran, mengenal Sunnah, salah satu masalah yang besar adalah mengenal masalah ini. Karena masalahnya, sebagaimana Allah SWT ketika menerangkan ayat ini turun, dan turun ayat ini berangsur-angsur, dan turun agama ini pakai skala prioritas atau berturun dengan acak-acakan. Ya? Agama ini dulu turun dengan skala prioritas atau turun dengan acak-acakan? Ya? Turun dengan skala prioritas. Dan skala prioritas ini dipahami oleh dulu para salaf. Tahu benar. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tatkala ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, ayat-ayat tentang beriman kepada Allah turun berangsur-angsur dan terus bertubi-tubi turun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Saya masih anak kecil yang bermain-main. Saya masih anak kecil yang bermain." Kemudian ketika surat Al-Baqarah, ketika surat Al-Baqarah, surat An-Nisa turun, saya sudah berada di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Apa maknanya? Surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, kebanyakan isinya tentang apa? Hah? Tentang apa? Hukum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ayat turun tentang surga, tentang neraka, tentang iman kepada Allah, tentang namanya, tentang sifat-sifat Allah, dan tentang sesembahan yang benar, saya masih anak kecil bermain-main. Dan turun terus berangsur-angsur. Dan ketika surat ayat tentang hukum itu turun, saya sudah menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau seandainya larangan khamr, larangan zina turun pada waktu di Mekah, maka orang-orang Arab akan mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Demi Allah, saya tidak akan meninggalkan minum-minuman keras selama-lamanya. Apa maknanya? Gimana? Bisa dipahami ini maksud daripada kalimat yang disampaikan Aisyah radhiyallahu an? Menunjukkan dulu agama turun ini tertib, ada skala prioritasnya, sehingga mereka menjadi orang-orang mulia di dalam agama ini. Bukan cuma sekedar wahyu itu turun, bukan cuma sekedar kebenaran itu datang pada mereka, tapi kebenaran itu datang pada mereka dengan benar. Makanya ada kadang-kadang kita yang sudah ngaji ini lebih pintar dari truk-truk yang ada di jalan. Masya Allah. Saya pernah ngikuti truk yang muat material itu. Ada tulisan di belakang. Ada tulisan. Saya juga heran, kok bisa ini truk kok ditulis seperti ini? Biasanya tulisannya kan tulisan gila-gila kan? Ya, yang agak ilmiah sedikit gambarnya Pak Harto. Senak zaman kuto begitu. Ini ada yang masya Allah, saya sampai heran. Wes bener tapi kurang bener. Antum mungkin enggak pernah mikir. Ini ajaran agama. Ini ilmunya salah. Sunnah itu bener enggak? Ya. Akidah bener enggak? Sunnah di dalam akidah bener enggak? Hah? Sunnah di dalam jual beli bener enggak? Sunnah di dalam sholat benar gak? Sunnah di dalam wudu betul gak? Terus kalau kemudian orang belajar wudu tidak belajar akidah, belajar wudunya didulukan, wudunya dibetulkan, akidahnya tidak dibetulkan, ngikuti sunnah gak? Ngikuti sunnah gak? Itu yang jawab mobil truk tadi. Benar tapi tidak benar. Ya kan begitu. Islam ini kebenaran datang bukan dari sisi ajarannya saja benar. Termasuk thariqah bagaimana Islam ini datang membimbing manusia. Sedikit demi sedikit itu di atas kebenaran. Makanya sampai ada ayat orang-orang kafir mengingatkan, seandainya Al-Quran itu turun 30 juz. Kan begitu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab, kadzalika, demikian inilah Quran kami turunkan sedikit demi sedikit. Untuk apa? Linutsabbita bihi fuada. Untuk memahamkan kamu. Untuk menjadikan teguhnya hati kamu. Maka di sinilah letak salah satu masalah. Apabila kita tidak tahu aulawiyat di dalam kebenaran. Kadangkala fenomena sekarang ketika sunnah ini mulai tersebar, ada bahasa-bahasa yang penting kan ngaji sunnah. Yang penting kan ngaji sunnah. Bagaimana sunnah kita ambil itu termasuk sunnah. Bagaimana kita mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir, mementingkan yang penting, membelakangkan yang tidak penting, itu termasuk sunnah. Makanya sampai ada tulisannya, muhadarahnya ulama yang kemudian ditulis dalam sebuah tulisan, yaitu muhadarahnya beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Usah. Apa judulnya? Aham fal muhim. Yang mungkin kita semuanya enggak pernah berpikir ceramah kok aham fal muhim. Apa artinya aham fal muhim? Hah? aham fal muhim. Aham itu adalah sigat afal tabdil. Muhim sigat apa? Apa itu? Isim fa'il. Aham fal muhim. Aham lebih penting, muhim penting. Aham fal muhim. Yang lebih penting baru yang penting. Dan salah satu kegagalan manusia di dalam mengambil agama di antaranya karena tidak tahu jalannya. Betapa banyak orang pengen kembali kepada kebenaran, pengen kembali kepada sunnah. Habis umurnya tidak ketemu. Karena tidak tahu thariqah. Tidak tahu jalan. Maka salah satu masalah yang di antara umat ini sudah kehilangan arah adalah bagaimana mengembalikan agama ini kepada thariqah yang dulu agama ini turun kepada Nabi dan para sahabat, dan bagaimana dulu para ulama mendidik mereka. Dan disinilah sekarang kecenderungannya. Saya sampai pernah ada ustadz, saya sampaikan, ustadz tolong, ustadz nanti jangan jadi ikhwan dan jangan ikhwan dijadikan ustadz. Bingung ustadznya, apa maksudnya? Masa kita ustadz dibilangi ustadz jangan jadi ikhwan dan ikhwan jangan dijadikan ustadz? Karena sekarang pelan-pelan ada fenomena seperti itu. Ustadz dijadikan ikhwan, ikhwan jadi ustadz. Kenapa? Ustadz ini kan punya ilmu, mau mendidik orang. Yang ngatur ikhwan. Ustadz materinya ini aja, ustadz ini aja, ustadz ini aja, ustadznya juga ikut terus. Ustadznya juga ikut terus. Jadi ustadz itu tidak tahu, oh ini kayak gini, saya mendidik ini, minta materi, enggak, materinya ini aja. Sekarang enggak, mulai muncul ustadznya, ustadz materinya ini aja ya, ini bagus ini rame. Oh ya itu, ya sudah, enggak apa-apa. Ini tidak disadari. Sehingga dengan segala macam keadaan yang terjadi pada manusia, makanya kadangkala ngaji saja itu materinya serangan. Tahu serangan? Tahu serangan enggak? Materi yang sana nyerang yang sana, materi yang sana nyerang yang sana, ustadznya tidak sadar. Kenapa? Ya karena ikhwan yang sana pengennya materi ini supaya nyerang yang sana, ikhwan yang sana pengennya materi ini supaya nyerang yang sana. Naudzubillah. Inilah fenomena yang sekarang ini banyak terjadi. Hal yang kelihatannya zahirnya kita ini mencari kebenaran, mencari sunnah, tidak disadari di dalam sudah terkena penyakit noda-noda seperti ini. Maka memahami masalah ini adalah masalah jalan yang dari awal diingatkan para ulama kita. Salah satu masalah yang sebagaimana kita pahami adalah masalah tarbiyah qalbiyah. Masalah khasyah kepada Allah, masalah takut kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana pada usul yang terakhir yang ke-8, afan, bukan usul yang ke-8, usul yang ke-9, ihmalu a'malil qulubi yuaddi ilal halak. Menyanyiakan, menelantarkan dalam perbaikan amal hati, menelantarkan masalah memperbaiki amalan-amalan hati, yuaddi ilal halak, akan membawa kepada kebinasaan. Umat ini butuh kepada agama sebagaimana butuhnya orang sakit kepada obat, sebagaimana butuhnya orang sakit kepada obat. Sekarang kalau orang mengobati sebuah penyakit, di mana orang yang sakit ini sudah banyak penyakitnya komplikasi, penyakit yang mendesak untuk diperbaiki tidak diperbaiki, dibiarkan, sementara penyakit-penyakit parsial, penyakit-penyakit yang tidak begitu mendesak, kalau misalnya 10 tahun dia masih sakit itu juga tidak apa-apa misalnya, artinya tidak langsung dia mati, itu tidak diperbaiki. Contoh misalnya, orang ini paru-parunya sudah bocor, jantungnya sudah bocor, kakinya juga punya eksim tidak sembuh-sembuh, tangannya kena skabies, budiken. Kalau kemudian yang kita pentingkan mengobati kakinya sama tangannya, bukan paru-parunya dulu sama jantungnya dulu, apa yang terjadi? Binasa atau selamat? Binasa. Binasa, sama. Ini yang jadi masalah. Orang beriman itu sebagaimana dalam definisi iman, al-iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan apa? Amalan. Qaulul lisan wa qaulul qalbi. Ucapan lisan dan ucapan hati. Kemudian amal, amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawari. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu adalah yang berhubungan dengan hati atau yang berhubungan dengan zahir. Hah? Yang berhubungan dengan hati atau berhubungan dengan zahir? Berhubungan dengan hati. Yang membedakan orang mukmin dengan orang munafik, hatinya apa zahirnya? Hah? Hatinya. Maka di sini letak yang dinasihatkan, riwayat yang dulu kita bacakan dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummati al-khusyu'." Awal perkara dari agama ini yang diangkat oleh Allah azza wajalla dari umat, dihilangkan oleh Allah azza wajalla dari umat, dihapuskan dari umat ini. Umat ini kehilangan masalah ini di dalam urusan agamanya, al-khusyu'. Adalah khusyuk. Awal perkara di dalam urusan agama yang diangkat oleh Allah dari hamba-hambanya, dari umat ini adalah khusyuk. Maka inilah aulawiyat yang diajarkan oleh Nabi. Skala prioritas yang harus dijaga oleh umat ini, dikembalikan oleh umat ini, supaya mereka tetap menjadi umat yang dicintai oleh Allah dalam masalah ini. Masalah khusyuk. Khusyukul qalbi. Kekhusyukan yang ada di dalam hati mereka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, hatta la tara fiha khasyian. Sehingga kamu akan tidak bisa melihat lagi di antara umat itu mana orang yang khusyuk agamanya. Pembicaraan khusyuk ini bukan pembicaraan yang sederhana. Bukan pembicaraan yang hanya sekedar orangnya diam, tidak ngapa-ngapain seperti pemahamannya sekarang ini. Ketika memahami tentang masalah khusyuk, oh kalau orangnya diam, tidak pernah ngapa-ngapa, dia punya, oh berarti ini orang khusyuk. Nah, bukan cuma sekedar itu memahami khusyuk. Yang dimaksudkan khusyuk di sini adalah khusyukul qalbi. Kekhusyukan yang ada di dalam hatinya. Yang sebagaimana telah diterangkan oleh beliau Ustaz Abdul Hadi, wa aslul khusyuk huwa layyinul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Yang dimaksud daripada khusyuk adalah kembali pada dasarnya khusyuk. Pangkalnya khusyuk. Mana pangkalnya khusyuk? Layyinul qalbi. Ya. Lunaknya hati. Wa riqqatuhu, dan hati itu riqqa, punya malu. Hati itu lembut, punya malu. Wa sukunuhu, dan tenangnya hati. Wa khudu'uhu, dan patuhnya hati. Wa inkisaruhu, dan merendahnya hati. Itu yang dimaksud daripada khusyuk. Fa idza khasha al-qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarihi wal a'dha'. Kalau hati itu sudah khusyuk, maka seluruh anggota tubuh mengikuti kekhusyuan hati. Li'annaha tabi'atun lahu, karena semua anggota tubuh itu mengikuti hati. Inilah yang dimaksud dengan hati yang khusyuk. Dan tidak mungkin hati itu bisa mendapati keadaannya layyin, lunak, terbuka, lembut, menerima kebenaran, tenang, patuh, merendah kepada agama ini, merendah kepada Allah, kalau hati itu tidak mendapatkan wasilah untuk khusyuk. Kalau hati tidak mendapatkan wasilah untuk khusyuk, apa ilmu yang menjadikan wasilah untuk khusyuknya hati? Itu yang diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Bayan Fadlul Risalah Lalmi Khalaq, ilmu ma'rifatillah. Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Ilmu yang diajarkan di dalam agama ini, yang menerangkan tentang hukum secara zahir, itu sasarannya untuk menjadikan zahir itu khusyuk, tunduk. Dan ini tidak akan mungkin kalau hati itu tidak khusyuk. Makanya perhatikan dalam sebuah ayat Al-Qur'an, "Wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kan begitu kan? Sesungguhnya orang yang zahirnya mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah bangkit keluar dari mana? Dari takwa yang ada di dalam hati. Dari takwa yang ada di dalam hati. Orang yang tidak bisa zahirnya takdir mengagungkan syiar-syiar Allah yang zahir dengan benar, pasti berangkat dari hati yang tidak khusyuk. Berangkat dari hati yang tidak khusyuk. Maka menjadi jelas, hati yang khusyuk adalah berangkat apabila hati itu memiliki ilmu untuk khusyuk, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan inilah yang dibutuhkan oleh hati manusia. Maka untuk memperjelaskan masalah ini, beliau Syekh Abdul Hadi menjelaskan, yang pertama diterangkan oleh beliau, wa yatarattabu ala adamil khusyu'i amran, akan membawa akibat atas tidak adanya khusyuk di dalam hati ini, kalau khusyu'ul qalbi, kalau amalan hati berupa khusyuk ini tidak ada, ya tarattab amran, ada dua perkara yang akan menjadi dampak terjadinya penyakit pada umat. Al-awwalu adamul intihai anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama, kalau kekhusyuan hati ini gagal, tidak dikembalikan lagi, maka adamul intihai anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan fahsya'i wal munkar itu adamul intihai. Tidak akan pernah berhenti. Lihat tadi perkataan Aisyah ketika mengatakan apa tadi? Kalau sekiranya apa tadi? Hah? Apa tadi? Kalau sekiranya larangan zina dan larangan apa? Larangan khamr turun di muka, apa kata orang Arab? Demi Allah saya tidak akan berhenti. Bisa enggak berhenti dari berbuat mungkar, perbuatan fahisyah? Enggak. Kenapa? Hati mereka belum ada. Tidak khusyuk. Maka karena mereka dulu di Mekah dididik ma'rifatullah, dididik akhirat, dididik surga, dididik neraka, dididik tentang kehidupan yang akan datang, dididik tentang hakikat dunia, hati mereka jadi turun, lunak, terbuka, layin, kemudian tunduk, kemudian tahu kemana saya harus menuju. Siapa yang harus saya cari? Kesenangan apa yang harus saya dapatkan? Maka terbukalah mereka. Maka kalau sudah seperti ini, begitu datang perintah jangan zina, jangan khamr, jangan minum, pakailah tuntunan Islam, tutuplah aurat dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Tidak tunggu waktu. Tidak tunggu waktu kan? Turun larangan innamal khamru najas. Apa? Dikeluarkan semua araknya dari rumah, ditumpahkan di jalan. Tidak perlu disuruh orang lain. Para wanita pada waktu para nabi, para sahabat, ketika turun, yudnina min jalabi bihinna, Hendaklah mereka menurunkan tutup-tutup mereka-mereka, jilbab mereka sampai menutupi mereka, apa muka mereka. Semua yang mereka miliki, apakah kain yang itu berupa penutup jendela, apakah yang ada di tempat tidur, diambil semua kemudian dipakai. Tidak pernah mereka mengatakan, saya miskin ya Nabi, saya enggak punya ini, tolong saya dibantu ini, enggak. Kenapa? Hati yang menjadi tuntutan. Sekarang ini, kalau kita mau jujur, problem apa yang dialami oleh umat Islam? Bukan lagi umat Islam secara umum. Mohon maaf. Problem apa sekarang ini yang dialami para salafiyun? Ahlus sunnah. Kurang ngaji? Kurang ngaji? Tidak banyak pengajian? Hah? Sampai warak ngaji. Apalagi sekarang ini. Marak. Dari radio, dari internet, dari televisi. Belum lagi majelis ilmu. Ikhwan-ikhwan juga berlomba membuat kajian-kajian di mana-mana. Marak. Problem apa sekarang yang dialami? Coba. Tidak ada ilmu? Apa sekarang? Keluhan-keluhan yang sekarang terjadi itu apa? Yang dikeluhkan di antara satu dengan yang lain. Apa? Oh ternyata fulan itu tidak amanah. Masuk ngaji kok kayak begitu akhlaknya. Ini anak-anak di pondok nakal-nakal. Apa problemnya sekarang? Problemnya apa sekarang? Problemnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu sulit untuk ditinggalkan. Saya ngomong seperti ini bukan saya membuat-buat. Di antara beberapa santri-santri yang ada di Semarang yang dulunya pindahan dari beberapa pondok-pondok itu sudah membawa penyakit yang kronis. Ada yang perokok berat dan dulu di pondoknya tidak ditahu. Setelah di sana baru ketahuan. Saya enggak bisa meninggalkan rokok, Mas. Jujur, Mas. Ini santri mondok dari kelas 1 SD sampai dia SMA kelas 2. Berapa tahun dia mondok? Berapa tahun? Masya Allah. Jadi perokok berat. Dan ngomong, saya selama dulu mondok puasa Ramadan satu kali saja tidak pernah. Apa problemnya sekarang? Tidak bisa menghentikan perilakunya yang menyimpang. Saya bilang katakan, bagaimana mungkin mereka mau bisa meninggalkan? Manusia itu kembali kepada hatinya. Manusia itu akan menempuh apapun yang dilakukan yang hatinya senang. Kata saya Ibrahim At-Tawajiri, semua yang sekarang ini dilakukan oleh manusia itu berangkat dari salah satu dari tiga. Berangkat dari salah satu tiga. Apa? Kalau tidak penyebabnya dia mencintai sesuatu, maka penyebabnya dia mengharapkan sesuatu. Kalau tidak mengharapkan sesuatu, dia takut pada sesuatu. Coba antum datalah orang-orang siang malam kesana kemari, penyebabnya masih salah satu tiga. Kenapa kamu kesana? Wah, saya sudah terlalu cinta sekali sama dia. Pokoknya apapun terjadi saya harus lamar dia. Kamu kerja sampai begini-begini demi mendapatkan dia. Kenapa kamu siang malam begini-begini? Wah, sekarang ini kalau saya tidak punya harta, tidak punya ini, tidak enggak bisa ini. Apa yang diharapkan? Pasti kalau tidak karena raja, karena mahabbah atau karena takut. Kenapa kamu begini? Wah, saya takut nanti kalau saya tidak begini bagaimana? Kalau saya tidak begini bagaimana? Pasti begini. Ini tabiat hati. Maka saya sampaikan, kenapa anak-anak berbuat maksiat, berbuat dosa? Bukan cuma anak-anak, termasuk kita yang bukan anak-anak juga. Karena kita merasakan di sana ada kesenangan, kan begitu kan? Anak-anak main HP misalnya, kan dia senang, nikmat tuh, main HP itu enak, gitu kan begitu. Kenapa dia pergi sana pacaran sama orang lain gitu. Karena wah enak, daripada kita belajar susah dimarahi ustaznya, mendingan kita pacaran enak. Sekarang dari mana berarti dia? Dari hatinya kan? Dia merasakan lezat. Kalau hati ini belum mendapatkan kekhusyuan yang lebih kokoh dari itu, tidak mungkin bisa. Kenapa ulama salaf punya istri bisa lupa dengan istrinya? Kenapa? Karena ilmu itu nikmat. Sekarang ilmu itu adalah beban, bukan nikmat. Dulu ulama itu habis nikah, di sampingnya kitab berhamburan, dia murojaah, istrinya datang tersenyum, dia cuma tersenyum, pegang kitabnya lagi. Kenapa? Lazat. Ini yang menjadikan, karena hati mereka itu sudah khusyuk. Loh kalau begitu dia tidak bisa berbuat salah. Ya namanya manusia tetap. Tapi kekuatan untuk menghadapinya, menjauhinya, kemudian membencinya itu kuat. Tidak sebagaimana sekarang. Kalau sudah jatuh kepada kesalahan, itu dibenarkan itu susahnya luar biasa. Kalau orang-orang dulu enggak, diingatkan saja. Bukankah kamu tidak tahu itu haram? Oh iya, selesai. Sekarang diingatkan, bukan kalau itu kan haram. Jangan macam-macam dulu. Besok kamu yang salah. Masya Allah, kenapa? Karena hati. Di sini letak. Kalau seandainya hatinya manusia, umat Islam ini, generasi Islam ini, mencintai Allah lebih daripada yang lain, berharap kepada Allah lebih kuat daripada makhluk, takut kepada Allah lebih kuat daripada makhluk, akan mudah. Cuma diingatkan aja, apakah itu kamu tidak takut pada Allah, selesai, cukup. Dan cara mendidik pun sekarang juga beda. Kalau dulu para ulama salah, ada ini yang diingatkan Allah. Kamu tidak takut sama Allah. Kamu tidak takut sama Allah. Jadi anak itu tiap hari kenal dengan Allah, hatinya lunak. Sekarang nak, kamu jangan main HP ya. Berhentilah, nanti tak ganti. Ganti apa? Abi, Umi. Nanti tak ajak pergi jalan-jalan ke Monas, kemana. Berhentilah sudah. Oh, iya, saya mau, mau. Maunya karena diganti dengan ke Monas. Jadi enggak punya lailul qalb, tidak punya tawadhuul qalb kepada Allah. Makanya Monasnya pulang ya kembali lagi. Kembali lagi tidak bisa. Di sinilah letak apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Karena anggota tubuh yang benar itu bisa khusyuk kalau kembali kepada hatinya. Ada seorang ustaz pernah ngomong kepada saya, "Ustaz, gimana kalau ini santri-santri di pondok saya? Kalau mau pulang, saya suruh jabat tangan sama ustaz-ustaznya dan cium tangannya semua. Supaya akhlaknya berubah. Seperti orang-orang sana dulu, dulu pondok-pondok lama itu kan, kalau pulang harus tangan ustaznya atau kiyainya dicium. Begini." Saya bilang, "Walaupun itu kamu praktekkan, ustaz. Kalau ustaz tidak mendidik mereka dengan pengajaran hati yang benar, enggak akan berubah." Persoalannya bukan itu. Persoalannya bukan itu. Sampai ada ustadz yang pernah ngeledek kepada saya. Coba lihat tanganmu Abu Izi. Kenapa ustadz? Mungkin tanganmu ini sudah lembek kayak tangannya Pak Kiai-Kiai itu yang dicium. Loh saya gak pernah tangan saya dicium sama murid saya. Gak pernah. Persoalannya bukan itu. Ajarkan kembali bagaimana dulu para salaf ngajarin mereka. Sebagaimana dulu mereka mengatakan, "Kunna nata'allamul iman, summa nata'allamul Qur'an." Kami dulu itu belajar iman, baru kami belajar Qur'an. Idza quri'al Qur'an izdada iman. Kalau Qur'an dibaca, imannya bertambah. Kita sekarang ini belajar Qur'an, belajar sunnah, imannya kropos. Qur'annya dibaca, sunnahnya dibaca, enggak nambahin apa-apa, malah capek. Kalau dulu mereka enggak. Mereka benar-benar belajar iman dengan kuat. Begitu Quran dibaca tambah kokoh, tambah kokoh, tambah kokoh. Nah, kita sekarang ini enggak. Belajar Quran saja motivasinya sudah lain. Motivasinya sudah lain. Kenapa? Oh, hafidzul Quran sekarang mahal. Komoditi yang paling menguntungkan. Di mana-mana dicari, gajinya tinggi. Nauzubillah. Sulit untuk bisa mubalig. Karena kita sekarang ini berbicara agama, tetapi kaidahnya adalah teorinya Malthus. Ya kan? Berbicara agama kaidahnya teori ekonomi. Padahal dulu Nabi, para sahabat berbicara agama teorinya adalah pertolongan Allah, kan? Mendidik manusia teorinya adalah semoga Allah memberi taufik. Kalau kita Allah ridha pada kita, insya Allah kebenaran itu akan diterima oleh manusia, kan begitu? Sekarang enggak, teorinya enggak. Wah, kita sekarang kalau enggak punya ini nanti orang tidak mau ikut kita. Kalau ini enggak punya ini, orang enggak mau ikut kita. Kalau kita punya ini nanti orang banyak ikut kita. Ini teori dari mana? Ini menunjukkan keadaan kalbu sekarang ini sudah diacak-acak dengan ajaran yang tidak menjadikan hati itu khusyuk. Maka jelas sekali apa yang dinasihatkan oleh beliau. Kemudian dicontohkan oleh beliau, fa inna sholata al-khashi'ata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perhatikan sholat. Secara ibadah, sholat itu amalan batin atau amalan zahir? Secara definisi sholat zahir kan? Gimana definisi sholat? Hah? Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Zahir kan? Zahir. Dan diterangkan di sini oleh beliau, contohnya adalah sholat. Sholat yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla adalah sholat yang apa? Sholat yang apa? Sholat yang khusyuk. Hakikat daripada ibadah, kalau ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menambahkan iman. Kan begitu? Akan menambahkan iman, akan mempunyai dampak yang baik. Amalan kebaikan itu akan menambahkan iman, akan punya dampak yang baik. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik akan berkurang. Ini kalau diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila sholat ini dilakukan dengan sholat yang khusyuk, maka dampaknya, konsekuensinya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa? Akan mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Apa yang dimaksud perbuatan fahsya? Fahisya. Fahsya. Beliau sesaji dalam tafsir beliau menerangkan, al-fahsya kullu mastadama wastaf saha wastaf wastaf wastaf khasha minal ma'asi allati tastahin nufus. Fahisha itu adalah setiap apa saja yang kemudian membesar dan nampak dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang, yang nafsu manusia menyukainya, itu fahsya. Perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh nafsu, di mana nafsu-nafsu manusia tabiatnya ke sana. Seperti nafsu itu cinta kepada lain jenis, ya kan? Cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, cinta kepada riasa, ya, cinta untuk menjadi orang yang semau-maunya sendiri, ini adalah nafsu manusia. Dzalumun jahul. Semua perbuatan-perbuatan yang nafsu manusia menginginkan dan kemudian nampak dan besar itulah fahisha. Kemudian apa yang disebutkan dengan al-munkar? Al-munkar adalah kullu maksiatin tunkiruhal uqul wal fitrah. Sedangkan munkar adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang akal sudah mengingkarinya dan fitrah sudah mengingkarinya. Jadi kalau fahisha itu apa saja yang disenangi oleh nafsu. Tapi kalau mungkar itu akal sudah sampai kepada tingkat apa? Mengingkari dan menolak. Akal saja tidak bisa menerima. Nah, kalau ibadah itu benar, sebagai contoh di sini sholat, sholat itu khusyuk. Maka sholat ini adalah akan akan mencegah orang dari berbuat seperti itu. Ini adalah ketetapan yang ada di dalam ibadah ini. Tapi kembali kepada masalah khusyuk. Beliau Syaikhul Rahimahullah ketika menjelaskan makna salat khusyuk ini, beliau kemudian membawakan firman Allah Azza wa Jalla, kama qala ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah dari perbuatan fahisha, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kemudian Syaikh menjelaskan lebih lanjut, fa bi darurati mudawamatiha wal muhafadzati 'alaiha. Maka dengan tuntutan untuk menjaga sholat yang khusyuk, dengan tuntutan untuk melakukan sholat yang khusyuk itu mudawama, kontinu, terus dikerjakan dan dijaga sholat yang khusyuk ini, maka beliau sesat menjelaskan ala hadzal wajhi tantahi anil fahsya wal munkar. Di atas sisi inilah maka perbuatan sholat yang khusyuk ini akan menghalangi orang meninggalkan perbuatan fahisha dan perbuatan munkar. Fahada min aqdami maqasidi sholati wa tamratiha. Maka inilah di antara tujuan yang paling besar Allah wajibkan kita sholat. Makanya kalau orang mengadakan pelatihan sholat khusyuk, ya, terserah dia berdalil dengan apapun, mempertahankan diri dengan apapun, untuk mengetahui betul enggak teori dia ini sholat yang khusyuk, lihat dampaknya. Apa dampaknya tadi? Tanha anil fahsya wal munkar. Habis pelatihan di hotel sholat khusyuk, pulang ke kantornya korupsi lagi. Betul enggak teorinya tadi sholat khusyuk? Tidak benar. Terserah apapun dia pakai teori apapun, pakai dalil apapun, hakikatnya di sini letak. Antum walaupun mungkin sudah belajar sifat sholat Nabi, kemudian bagaimana sholat yang khusyuk yang dituntunkan dalam sunnah, kalau kenyataannya sholat yang khusyuk ini tidak bisa menghalangi kita dari perbuatan fahisha, perbuatan mungkar, berarti kita masih perlu bertanya di mana nilai sholat khusyuk kita. Karena ada satu masalah yang sering terjadi di kalangan kita. Ketika kita berbicara tentang ibadah, ketika kita berbicara tentang hukum, ketika kita berbicara tentang halal, tentang haram, tentang perintah, tentang larangan, seringnya pembicaraan ini adalah terputus dengan urusan akidah. Terputus. Makanya ada satu kitab fikih yang di zaman ini ditulis oleh seorang ulama, tidak seperti umumnya kitab fikih. Dan kitab ini sudah diterjemah. Ada yang pernah baca buku apa? Ensiklopedia, ya. Fikih. Yang bukunya agak tebal. Ada yang pernah? Belum. Yang menulis Syekh Ibrahim At-Tawajiri, sama yang menulis Mausu'ah Fiqhul Qulub. Dia menulis dua buku, Mausu'ah Fiqhul Qulub sama Mausu'ah Fiqhul Islam. Ini pada tulisan beliau Mausu'ah Fiqh Islam, yang umumnya adalah fiqh ini selalu dimulai dari bab apa? Thaharah, ya kan? Bab bersuci, bab sholat dan sebagainya. Di kitab beliau ini bukan dimulai tentang sholat, bukan dimulai tentang bersuci, apa? Dimulai tentang mengenal Allah, dimulai tentang bagaimana beriman, bagaimana syirik, bagaimana kufur, bagaimana nifak, terangkan semua. Baru masuk kepada ibadah fikih. Biasanya kadangkala kita ketika berbicara sholat khusyuk, hampir jarang kita menyinggung tentang ma'rifatullah. Jarang kita menyinggung tentang masalah apa? Ma'rifatullah. Padahal hakikatnya sholat yang khusyuk ini kembali kepada sebuah ilmu yang khusus yang seringkali tidak dibicarakan di sini. Jadi bukan pengertian sholat yang khusyuk itu bukan cuma sekedar menjaga syarat rukun sholat yang ada, tetapi di antara masalah yang paling dominan adalah istighdarul qalbi, menghadirkan hati di hadapan Allah. Ini tidak mungkin diraih tanpa mengenal Allah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin diraih kalau orang itu jahil kepada Allah. Bagaimana orang hatinya jahil kepada Allah, dia bisa menghadirkan hatinya di hadapan Allah? Bisa enggak? Ya, bisa. Enggak usah jauh-jauh. Kalian mungkin yang sudah punya istri, ada yang mungkin sering ingat istrinya, ada yang ingat istrinya jarang-jarang. Kan begitu kan? Di tempat jauh itu hari-hari ingat istrinya, ada yang ingat istrinya di tempat jauh itu ya biasa saja. Ya kan? Sekarang apa dasarnya? Kenapa kamu sering ingat istrimu? Pasti ada latar belakangnya. Enggak mungkin enggak ada latar belakang. Ada orang punya anak, yang satu sering ingat dengan anaknya. Yang satu dia enggak pernah ingat anaknya, ingat dia pas ketemu aja. Sudah enggak ketemu lagi ya, enggak ingat lagi tentang anaknya. Ada orang punya orang tua, sering ingat orang tuanya. Ada yang punya orang tua, ingat orang tuanya pas kalau butuh duit. Terutama anak yang kuliah jauh-jauh ini, ingat orang tuanya kalau butuh kiriman. Kenapa coba? Di sini letak orang yang paling mengingat sesuatu, orang yang paling kenal. Orang punya istri tidak banyak kenal dengan istrinya. Orang punya suami tidak banyak kenal dengan suaminya. Enggak kenal akhlaknya, enggak kenal kebaikannya, enggak kenal kemuliaannya, enggak kenal bagaimana, mana mungkin dia banyak ingat dengan suami? Enggak mungkin. Paling ingat sebatasnya aja. Sama saja, itulah hati manusia. Kalau hati kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak banyak kenal, tidak banyak arifah, mana mungkin hati kita mudah menghadirkan Allah? Hadir kita hadir mudah di depan Allah Azza wa Jalla, enggak mungkin. Sebagai contoh yang dulu pernah kita contohkan, pada waktu musafir sahabat salat dipimpin salah seorang imam yang ditunjuk oleh Nabi. Kemudian imam ini setiap salat selalu membaca suratul ikhlas. Setiap sholat bacaannya suratul ikhlas. Makmumnya merasa bermasalah. Kok ini imam kita ini setiap sholat bacaannya suratul ikhlas? Kemudian kira-kira apa yang membedakan? Hatinya apa dohirnya? Yang satu dia baca terus suratul ikhlas, yang satu protes. Ini sama-sama sahabat Nabi. Apa yang membedakan? Wong ini sama-sama Al-Quran, ya kan? Yang ini begitu sholat imamnya dibaca itu terus. Yang makmumnya protes. Kok bacanya kok al-ikhlas terus? Apa yang membedakan? Yang sini membaca terus, yang sini protes terus. Apa yang membedakan? Pemahaman kan di hati. Yang ini protes terus, seperti kalau kita protes. Apa? Ini imam kita ini hafalannya cuma suratul ikhlas ini. Begitu kan? Makanya dia baca suratul ikhlas terus. Paling-paling berarti apalanya cuma ini imam enggak tepat, ini enggak cocok. Masa Nabi menunjuk orang seperti ini? Dan dia yang membaca itu tidak mungkin tidak ada apa-apa, tidak ada sebabnya dia baca itu terus, enggak mungkin. Begitu pula sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini datang kepada Nabi protes, "Ya Rasulullah, imam kita bermasalah." Masa yang dibaca suratul ikhlas terus? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Salu, tanya kamu sama dia, kenapa dia baca suratul ikhlas terus? Maka dia datang, tanya. Saya habis tanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah SAW, suruh bertanya sama kamu, kenapa yang kamu baca suratul ikhlas terus? Apa kata dia? Hadhihi surah, surat al-ikhlas ini adalah berisi ma'rifatullah. Allah mengenalkan dirinya, namanya, sifatnya. Dan saya mencintai surat Al-Ikhlas ini karena isinya mengenalkan Allah Azza wa Jalla, Zat yang agung. Dan saya baca karena hati saya cinta terus. Dengan saya membaca ini saya akan ingat kepada Allah Azza wa Jalla terus. Maka saya baca terus karena kecintaan saya terhadap isi surat Al-Ikhlas ini. Kemudian dia pulang, diberitakan kepada dia jawabannya ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini jawabannya. Kemudian Rasulullah berkata, sampaikan kepada dia, baru saja turun wahyu, Allah mencintai dia. Ayol ikhwan, wa akhwatin rahimani wa rahmatullah. Ini hakikat kemenangan. Hakikat sebuah kemenangan seorang di dalam membangun agamanya. Ketika mereka ini menjalankan ibadah dan ibadah itu tahu permasalahan yang sesungguhnya, maka menjadi besar nilainya di hadapan Allah. Dan betapa banyak kita melakukan hal-hal yang kita anggap itu amalan baik, ibadah-ibadah yang besar, tetapi ketika kita tidak bangun dengan ibadah hati yang besar, akhirnya tidak punya nilai. Para salaf dulu kadang-kadang kalau lihat amalannya dengan kita, banyak sahabat-sahabat Nabi, amalannya kalau dilihat zahirnya tidak banyak, tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla nilainya besar semua. Kadang-kadang kita ini sekarang ini bisa ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kayaknya banyak sekali, tapi ternyata belum tentu di hadapan Allah ini punya nilai. Ini masalah yang harus kita kembalikan, jadikan nasihat bagi kita semua. Maka inilah yang disenangkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, apabila seperti ini dia mengerjakan, maka benar sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Kemudian beliau Syekh Sa'di menjelaskan, jika dia tidak bisa mengerjakan seperti ini, sebagaimana Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imran dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis yang marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa buhda." Atau illa buhda. Kata Rasulullah, kalau salat seseorang tidak bisa menghalangi dia dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, tidak bisa menghentikan dia dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, maka ibadah salat yang dia kerjakan tidak menambahkan bagi dia dari Allah kecuali menambahkan jauh. Na'udzubillah. Jadi satu salat bertambah hari bertambah dekat dengan Allah, yang satunya sholat bertambah hari dengan sholat bertambah apa? Bertambah jauh. Iya, alhamdulillah. Apa penyebabnya? Penyebabnya bukan sholat, tapi penyebabnya apa? Khusyuknya. Ini masalah yang kembali kita dudukkan. Maka kalau orang tidak mengembalikan persoalan yang paling mendesak di dalam persoalan ini, yang terjadi fitnah. Kembalinya kita kepada kebenaran hanya menjadi fata morgana. Na'udzubillah min dzalik. Yasabuhu dham'an, orang-orang yang haus menyangka dapat apa? Air. Tetapi ketika didekati dia tidak dapat apa-apa. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita capek-capek. Begitu susah kita kembali menemukan hidayah. Menemukan Islam itu tidak mudah. Kemudian kita mencari kebenaran di atas sunnah, sulit, tidak mudah. Kalau begitu kita dapat jalan ini, kita tidak tahu bagaimana menjaga jalan ini dengan benar. Na'udzubillah. Begitu payah, susah. Setelah kita dapat, kita tidak tahu bagaimana mengembalikan jalan ini dengan benar pada kita. Mana yang harus kita tanamkan agar kita kembali kepada agama ini, kepada sunnah ini dengan benar? Mana yang harus kita dahulukan, kita prioritaskan? Tidak lama justru ini tidak menjadi wasilah bagi kita jadi kebaikan. Ini yang harus kita dudukkan. Persoalannya bukan cuma sekedar nama. Karena itu jangan merasa puas dengan istilah-istilah label yang sifatnya merek. Jangan merasa puas hanya sekedar salafi, ahlussunnah, nama, merek. Kembalikan, mana letaknya menjadi orang ahlus sunnah yang benar? Mana letaknya menjadi orang yang ikuti jalannya para salaf yang benar itu di mana? Kemudian ikuti jalan itu dan pegangi jalan itu dengan benar, baru nama ini akan menjadi sebuah kemuliaan. Kalau tidak, malah terbalik. Sebagaimana diterangkan oleh seorang penyair, manidda'a bi ghairi ma 'alaihi kadabathu syawahidul intihar. Siapa yang dia mengakui sesuatu yang sebenarnya dia tidak ada padanya. Kadzabathu syawahidul imtihan. Ujian Allah Azza wa Jalla akan mendustakan dia. Orang yang mengakui sesuatu sebenarnya dia tidak menempuh jalannya, bukan orang lain yang rugi, dia sendiri yang rugi. Karena nanti akan ditunjukkan oleh Allah, dia itu orang yang beruntung atau orang yang gagal. Dia itu adalah orang yang berbahagia atau orang yang binasa. Pasti akan ditunjukkan. Itulah ketika dijawab oleh Ibnu Mas'ud tatkala mengingkari orang-orang yang berniat baik dan tidak menempuh jalan yang benar. Kata Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khairi layanalah. Banyak orang yang menginginkan kebaikan dia tidak meraih. Banyak. Lebih lanjut, beliau membawakan penjelasan yang kedua. Asali adamul falaqi yaumal qiyamah li'anna Allah ta'ala allaqal falaqa yaumal qiyamati bil khusyuk. Qala Allah ta'ala qad aflaqal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dampak yang kedua, tidak akan dapat meraih keuntungan, kemenangan, khususnya nanti pada hari kita berharap amal-amal kita bernilai di hadapan Allah. Pada hari kiamat, pada hari tidak ada yang kita harapkan kecuali bekal kita di dunia. Manusia isinya di sana hanya menyesal, pengen pulang kembali ke dunia, pengen memperbaiki, pengen merubah. Tetapi tidak ada nilainya ketika sudah bertemu dengan Allah. Salah satu masalah yang menjadikan sebab terjadinya kebinasaan nanti di hadapan Allah adalah masalah ini. Kalau tadi yang pertama, perbuatan keji dan mungkar tidak bisa diperbaiki kalau apa? Hati itu tidak khusyuk. Maka yang kedua akan menjadi sebab kegagalan. Berbagai kerusakan tidak bisa diperbaiki. Yang kedua, kebaikan-kebaikan yang kita raih tidak akan kita diberikan kemenangan oleh Allah. Manusia yang berbahagia, manusia yang beruntung adalah manusia yang kejelekan-kejelekannya dihindarkan oleh Allah. Kan begitu? Kebaikan-kebaikannya didatangkan oleh Allah. Itulah kan manusia. Orang yang berbahagia itu kalau kejelekan-kejelekan dia dihapuskan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kemudian kebaikan-kebaikan dia dibukakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, fasanu yassiruhu lil yusra. Itu orang yang berbahagia. Orang yang gagal adalah fasanu yassiruhu lil usra. Orang yang dimudahkan kepada kegagalan. Ini kembali kepada sikap kita. Dan Allah mengembalikan kaidahnya adalah kembali kepada amalan hati, yaitu khusyu'ul qalbi. Sebagaimana tadi salat dan ibadah-ibadah secara umum tidak akan bisa membentuk karakter. Pengajaran-pengajaran yang kita berikan, ayat-ayat yang kita bacakan, hadis-hadis Nabi yang kita bacakan tidak akan bisa menjadi pendidikan pengajaran bagi dia yang baik kalau tidak dimulai dari mengajarkan kekhusyuan di dalam hati. Tidak bisa menghentikan kejelekan-kejelekan dia. Kemudian yang kedua di sini, harapan baik, kemenangan-kemenangan yang kita mau cari tidak akan bisa berhasil kalau ini tidak diajarkan. Sebagaimana li'anna Allah ta'ala allaqal falaha yaumal qiyamati bil khusyuk. Karena Allah azza wa jalla mengkaitkan, menghubungkan kemenangan pada hari kiamat, bukan hanya di hari kiamat, termasuk di dunia. Bukan cuma hanya saja pada hari kiamat, semua kemenangan-kemenangan yang Allah berikan itu dikaitkan dengan kehidupan hati, dengan kekhusyuan hati. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Sungguh orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang telah meraih kemenangan. Bagaimana orang beriman yang meraih kemenangan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat mereka. Coba perhatikan pada ayat yang lain. Pada surat Al-Anbiya ayat 90. Ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Zakaria. Sebelum diberi kemenangan, diberi anak seorang nabi, yaitu siapa? Yahya. Allah berfirman, wa Zakaria idnada rabbuhu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah Nabi Zakaria, ketika Zakaria berdoa memanggil Allah, Rabbi la tadarni fardan, ya Allah jangan engkau biarkan aku sendiri tidak punya keturunan. La tadarni fardan, jangan engkau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, engkau adalah sebaik-baik yang maha memberikan warisan. Kemudian apa jawaban Allah? Fastajaba lahu rabbuhu. Allah mengabulkan permohonan Zakaria. Kemudian wawahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjatan. Kami berikan dia anak Yahya dan kami perbaiki istrinya, sehingga istrinya yang sudah tua, yang tidak berpotensi lagi punya anak, bisa melahirkan. Ini orang beriman, orang yang punya kehidupan hati dengan Allah. Kami beri pada Nabi Zakaria Yahya, kami perbaiki istrinya. Kemudian apa yang menjadi sebab disebutkan oleh Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka adalah orang yang bergegas, orang yang segera di dalam mengerjakan kebaikan. Wa yad'una naraban wa rahaba. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada kami dengan raghaban wa rahaba, dengan harapan dan dengan cemas. Dengan berharap yang kuat kepada Allah dan dengan takut yang kuat kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang terakhir, wa kanu lana khashi'i. Dan mereka adalah orang-orang yang apa? Khusyuk. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesaknya ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsir beliau, wa kanu lana khashi'in, mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, khadi'ina, mutadallilina, mutadarri'ina, wa hadza li kamali ma'rifatihim bi rabbihim. Beliau sesaji mengerangkan yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah, khadi'ina, mereka adalah orang-orang yang patuh, tunduk. Kemudian mutadallilina, orang-orang yang merendah. Mutadarriina, orang yang merasa butuh kepada Allah. Tadur, merendahkan diri kepada Allah. Kemudian kata sesaji, wa hadza likamali ma'rifatihim bi rabbi. Dan ini, sikap ini adalah lahir dari apa? Kamali ma'rifatihim bi rabbi. Apa? Sempurnanya mereka di dalam mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka seperti ini? Kenapa Nabi Zakaria sampai mereka adalah yusari'una bil khairat, yad'una, mereka berdoa kepada Allah, raghaba wa rahaba. Mereka khusyuk kepada Allah dan tidak ada lagi yang lain yang dipandang kecuali Allah. Ini kata beliau sesadi, yang demikian ini adalah karena sempurnanya mereka ini mengenal Allah Azza wa Jalla. Ini sebab yang menjadikan mereka diberi kemenangan oleh Allah. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah karena apa? Sempurnanya hati mereka mengenal Allah. Seberapa kita sekarang kembali mengenal Allah? kita kadangkala baru belajar pembagian tauhid tiga, tauhid rububiyah, kemudian tauhid apa? Asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Kemudian tahu dalilnya ini, tauhid asma sifat dalilnya ini, rububiyah ini, uluhiyah ini. Setelah itu kita sudah menganggap pelajaran tauhid selesai. Sahabat belajar tauhid tadi sudah disebutkan 10 tahun belajar mengenal Allah. Maka pantas kalau kemudian mereka adalah orang-orang sempurna di dalam mengenal Allah. Sementara kita lemah. Coba kalau misalnya ngaji kita bertauhid atau kita tentang asma sifat. Sedikit sekali orang yang punya perhatian. Tapi kalau ngaji misalnya tentang hal-hal yang sifatnya dunia, bisnis Islami begitu misalnya. Bisnis Islami menguntungkan, dijamin barokah. Begitu manusia segera berbondong-bondong untuk datang. Ini menunjukkan ada masalah yang terjadi pada umat ini, gagal di dalam mendudukkan masalah aulawiyah. Ini masalah. Makanya kebaikan-kebaikan ini sulit. Kemenangan yang diharapkan ini sulit. Demikian pula yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'min. Beliau sesati ketika menjelaskan dalam surat Al-Mu'minin, maksudnya orang-orang yang mereka beruntung adalah fazu wa su'idu wa najahu. Mereka adalah orang yang berbahagia, mereka adalah orang yang meraih kemenangan, mereka adalah orang yang selamat. Wa adraku kullama yarumul mu'minun. Dan apa yang orang-orang beriman senantiasa menginginkannya, dia mendapatkan dapat, dia akan meraihnya. Kemudian kata beliau sesati wal khusu'u fis shalah huwa qudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Yang dimaksudkan khusyuk di dalam salat itu adalah hadirnya hati, bukan hadirnya tubuh kita. Tubuh kita tetap di masjid, di tanah, tidak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tubuh kita jauh sekali dengan Allah. Di mana yang dimaksudkan salat yang khusyuk di sini adalah kata beliau tadi hudurul qalbi baina yadayillah. Hadirnya hati ketika sholat seperti hati itu berada di mana? Hah? Di mana hati itu? Seperti dia berada di mana? Di depan Allah. Ini yang dimaksud. Hati yang selalu bisa hadir dekat dengan Allah Azza wa Jalla, muraqabah. Hati yang selalu hadir lebih-lebih lagi di dalam ibadah sholat, di mana dia merasakan dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah. Itulah yang dimaksudkan orang yang khusyuk hatinya. Jadi kalau hati itu tidak pernah mendapatkan merasa pengawasan dari Allah, tidak mendapatkan merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla terus di mana saja, maka hati ini belum merasakan khusyuk. Belum meraih khusyuk. Itu yang disebutkan oleh beliau tadi, hati itu hadir di hadapan Allah Ta'ala mustahdiran liqalbihi, dia menghadirkan untuk dekatnya Allah Azza wa Jalla kepada dia. Jadi dia hadirkan hati dekat kepada Allah, kemudian hati ini menghadirkan dekatnya Allah kepada dia. Bagaimana? Itulah yang ada di dalam ihsan. Apa? Ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Seperti kamu melihat Allah. Ini menghadirkan siapa ini? Menghadirkan Allah atau menghadirkan hati dekat dengan Allah? Hah? Menghadirkan hati dekat dengan Allah. Fa illam takun tara, kalau kamu tidak bisa seperti melihat Allah, maka apa? Fa innahu yara. Maka kamu merasa seperti terus-menerus dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin orang bisa merasakan hatinya selalu dekat dengan Allah atau dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin. Maka lemah ilmu di dalam mengenal Allah, lemah ilmu di dalam mengenal nama-nama Allah, lemah ilmu di dalam mengenal sifat-sifat Allah, lemah ilmu di dalam mengenal perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, tidak akan bisa menjadikan hati itu khusyuk. Tidak akan bisa menjadikan hati itu khusyuk. Fayaskunu lidzalika qalbuhu wa tatma'innu nafsuhu wa taskunu harakatuhu muta'addiban baina yaday rabbih. Kata beliau Sa'di, sehingga hati itu tenang, sehingga hati itu menjadi tenang, dan sehingga nafsu juga tenang, sehingga kegiatan yang dilakukan juga tenang. Dia adalah orang yang punya adab yang penuh di hadapan Allah. Hatinya, nafsunya ketika hadir tidak ingat hal-hal yang bersifat kesenangan nafsu, berhenti sudah. Kemudian anggota tubuhnya ketika sholat, anggota tubuhnya ini tidak punya kegiatan apa-apa kecuali kegiatan yang berhubungan dengan apa? Dengan ibadah. Demikian lebih-lebih hatinya. Inilah sholat yang khusyuk. Yang demikian ini sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis ini dinukil oleh beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah." Jika salah seorang di antara kalian berdiri sholat, fala yaqsub qibala wajhihi, jangan meludah di arah depan. Kenapa? Kenapa dia tidak boleh meludah ke arah depan? Karena istihdarul khusyuk, seakan-akan dia itu adalah di depannya ada Allah, dan dia adalah orang yang sedang berada di hadapan Allah, diawasi oleh Allah. Maka tidak pantas dia berbuat sesuatu yang tidak ada. Meludah itu di dalam sholat hukum asalnya haram kalau memang dibutuhkan. Nah, haram. Nah, kalau memang dibutuhkan harus ada sesuatu yang dikeluarkan mengganggu. Harus dikeluarkan. Keluar. Dalam hal yang sifatnya boleh, itu saja diingatkan dalam hadis ini. Jangan meludah ke arah depan. Kenapa? Disebutkan dalam hadis, fa inna Allah qibala wajhi. Karena ketika kita sholat itu, orang yang sholat itu dia merasa Allah itu ada di depan dia. Karena Allah Azza wa Jalla adalah di arah depannya. Maka kemudian Nabi mengingatkan hendaklah dia meludah. Walakin an yasarihi aw tahta qadamihi, jangan juga dia meludah ke arah kanannya tetapi dia meludah ke bawahnya atau ke kirinya. Beliau Sa'di dalam Syarah Aqidah Wasithiyah dalam kitab beliau Tarbiyat al-Latifah ketika menjelaskan hadis sini, fataqdha wa taqsha'a wa ta'lama annaka waqifun baina yadayillah. Maka ketika itu kamu adalah orang yang tunduk patuh. Kamu adalah orang yang khusyuk. Kamu adalah orang yang senantiasa mengerti, memahami, punya ilmu bahwasanya kamu adalah orang yang sedang berdiri di hadapan Allah. Orang yang sedang berdiri di hadapan Allah. Fatuqallila minal harakat wa la tusi'al adaba ma'ahu. Maka kamu menyedikitkan bergerak yang tidak ada gunanya, dan kamu tidak berbuat jelek di dalam beradab ketika sholat bersama Allah. Kemudian disimpulkan oleh beliau Sa'di, fahadihil ma'iyyah mata khasala lil abdi istihdar fi kulli ahwalihi la siyama fi ibadatihi fa innaha ahdar mu'awnin alal muraqabah. Kata beliau Sa'di, maka sikap ma'iyah, keimanan tentang Allah bersama kita, diingatkan di pada waktu sedang apa tadi ini? Salat. Dan itu menunjukkan salat yang khusyuk. Maknanya salat yang khusyuk adalah hadirnya dia, bahwasanya dia adalah bersama dengan Allah. Seperti dia melihat Allah atau seperti dia selalu merasa diawasi oleh Allah, menghadirkan bersamanya Allah dengan dia. Kalau beliau saya soleh dengan Abdul Aziz Al-Usa ketika menerangkan, ada dua makom. Makomul musyahadah sama makomul muraqabah. Dia berada pada tempat musyahadah. Apa musyahadah? melihat. Atau dia pada tempat muraqabah. Apa muraqabah? Diawasi. Hati pada waktu itu selalu merasa dalam keadaan dia seperti melihat Allah atau dia diawasi oleh Allah. Dan ini buah karena dia banyak mengenal Allah. Seakan-akan dia terus-menerus dilihat oleh Allah. Apa? Dia merasakan seperti itu dan kenyataannya memang seperti itu. Dia adalah orang yang dilihat oleh Allah dan dia dengan ilmunya yang ada di dalam hati, dia adalah orang yang seperti melihat Allah. Kalau ini berhasil diraih oleh seorang hamba pada seluruh kehidupannya, khususnya pada waktu dia sholat, berarti tuntutan ini, kekhusyuan di dalam hati, di mana hati merasa seperti melihat Allah atau hati selalu merasakan dilihat oleh Allah, itu dibutuhkan bukan hanya di sholat, lebih-lebih ketika sedang sholat. Kalau seorang hamba berhasil mendapatkan kekhusyuan hati seperti ini dalam seluruh keadaan dia, baik di dalam keadaan di luar sholat, lebih-lebih pada waktu sholat, kata beliau, fa innaha aqdamu aunin alal muraqabah, maka ini adalah sebesar-besar hal yang bisa membantu seorang hamba untuk selalu dekat dengan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, hatinya selalu khusyuk. Dan sebagaimana tadi, hati itu kalau khusyuk, salah pun segera bisa diperbaiki. Ya kan? Salah pun mudah dia bertobat. Kemudian kalau dia menginginkan kebaikan-kebaikan-kebaikan, dia selalu mudah dikabulkan oleh Allah. Ini adalah berangkat dari khusyukul qalbi. Kaum muslimin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita dengan agama ini, apa yang kita cari? Pasti kita ingin meraih kemenangan, kan? Pasti kita ingin meraih keberhasilan. Dan tidak akan ada kemenangan ini tanpa adanya khusyukul qalbi, enggak ada. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hakikat ilmu din, yang diterangkan paling menonjol adalah ilmu yang membawa kekhusyuan hati. Bukan anggota tubuh. Deh. Lihat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlindung, na'udzubika min ilmin la yanfa. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua apa? Hah? Dan saya wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Dari mana hati tidak khusyuk ketika ilmunya tidak bermanfaat? Ketika hati itu tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hati itu menjadi tidak khusyuk. Menjadi jelas sekali. Padahal ilmu din secara umum terbagi menjadi berapa? Ilmu agama ini secara umum dibagi menjadi berapa? Hah? Berapa, Ustaz? Tiga. Apa? Akidah, terus ibadah, terus muamalah. Muamalah masuk ibadah? Hah? Muamalah masuk ilmu ibadah enggak? Enggak. Dalam muamalah ada bid'ah? Enggak ada bid'ah? Masa? Nikah bid'iyah ada enggak? Talak bid'iyah ada enggak? Nah iya, berarti ibadah enggak? Muamalah masuk ibadah enggak? Gimana? Muamalah masuk ibadah enggak? Seibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah mutlak. Ya kan? Ilmu ini secara umum terbagi menjadi dua. Sebagaimana Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbuddin ilallah al-hanithiyah as-samha. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Perkataan Rabbmu, perkataan Tuhanmu telah sempurna, sidqan wa adlan. Apa yang dimaksud itu sidqan? Kata beliau, saya salat bin Abdul Aziz Alisan, sidqan al-musaddaq. Ilmu yang dibenarkan. Berarti ilmu apa itu? Ilmu qalb. Ya, ilmu yang diyakini. Ilmu yang dibenarkan di hati. Wa adlan. Dan dengan adil. Ilmu yang menunjukkan ajaran Allah yang menunjukkan adil. Ini ilmu tentang apa? Ilmu tentang syariah. Semua syariat Allah Azza wa Jalla adalah adil. Wasat, tengah-tengah. Ibadah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, muamalah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah adil. Makanya Nabi mengatakan ahabbud din ilallah al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah hanif. Apa hanif? Hah? Tauhid. Bersih dari syirik. Ini ilmu yang mengatur apa? Zahir apa hati? Hati. Kemudian as-samha. Agama yang samha. Agama yang adil. Dan ini adalah yang mengatur zahir. Ini hakikat daripada agama Allah SWT. Dan tegaknya adalah kembali kepada ilmu yang ada di dalam hati. Kalau dilihat di dalam ini ilmu yang bermanfaat, itu adalah seperti yang diterangkan Ibnu Rajab Al-Hanbali, ilmu yang menjadikan hati khusyuk kepada Allah, itulah ilmu qalbiyah. Kemudian ilmu yang menerangkan hak-hak Allah, hak-hak makhluk, itulah ilmu tentang apa? Hukum. Maka di situ yang disebut oleh Nabi, ilmu yang melahirkan kekhusyuan hati. Maka ini menunjukkan prioritas pengembalian ilmu yang benar. Kalau ini gagal kita mengembalikan ini, gagal seluruh agama kita. Maka di sini jelas sekali Nabi mengatakan wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Kemudian apa yang ketiga? Wa min nafsin la tashba. Kalau hati sudah tidak khusyuk, nafsu liar. Sudah pasti. Nafsu kalau sudah liar, dinasihati tidak dinasihati sama. Diperingatkan ya begitu, dia diperingatkan juga begitu. Hari ini dikasih tahu, hari ini juga melanggar. Sebagaimana di dalam hadis, illam tastaqi fasna masyi'. Kalau orang sudah tidak punya malu di dalam hatinya, sudah dia bebas begitu. Tidak punya malu. Malu kepada Allah sudah tidak ada. Salah satu hal yang tidak bisa mengendalikan orang-orang sekarang, generasi sekarang, anak-anak sekarang, sulit di dalam mereka menjaga agamanya adalah tidak punya malu kepada Allah. Tidak punya malu kepada Allah. Ini yang kita harus sadari kembali tentang persoalan ini. Ikhwanu wa akhwatu rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini menjadi jelas kembali apa yang kita ambil faedah dari dalil yang pertama yang telah dibawakan oleh beliau, hadis dari Abu Darda, awalu syai'in yurfa'u min hadhihi ummati al-khusyu'. Awal perkara yang diangkat oleh Allah dari umat ini adalah khusyuk, yang menunjukkan umat ini kemudian mengalami keadaan yang hancur di dalam agamanya. Agamanya diangkat oleh Allah karena hilangnya khusyuk yang ada di dalam hati mereka. Kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka sulit untuk diperbaiki. Kebaikan-kebaikan yang hendak mereka raih banyak mengalami kegagalan. Dunia sampai di akhirat. Waliyadzubillah na'udzubillah. Maknanya, kesimpulannya, kalau kita ingin diberi kemudahan oleh Allah, ditolong oleh Allah, bisa memperbaiki kejelekan-kejelekan kita, anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita, masyarakat kita, teman-teman kita, maka kembalikan untuk mengembalikan pengajaran tentang khusyu'ul qalbi. Lebih-lebih lagi dalam urusan dakwah. Lebih-lebih lagi dalam pengajaran, dalam pendidikan. Kembalikan lagi bagaimana pengajaran yang diprioritaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendidik generasi ini meraih hati-hati yang khusyuk. Meraih hati-hati yang mereka mengenal Allah Azza wa Jalla ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Bukan hanya sekedar hafal tapi tidak menempuh jalannya. Sekarang bagaimana mungkin? Anak-anak kita lebih banyak, generasi kita lebih banyak mengenal dunia daripada mengenal Allah, mengenal akhirat, mengenal surga, mengenal neraka. Ya memang dunia walaupun tidak dikenalkan orang tetap kenal. Ya kan tetap kenal. tapi mestinya sebagaimana para ulama tarbiyah mengatakan, di zaman-zaman seperti ini kita harus punya karya pengajaran tarbiyah yang bisa membandingi pengajaran yang tidak benar. Jangan malah pengajaran-pengajaran kita sendiri terseret ke sana. Karena sulitnya, anak kita habis kita ajari tentang iman, pergi ke rumah neneknya, ketemu tentang apa? Yang tidak iman, kan? Anak-anak kita harus kita didik tentang bagaimana mengenal Allah. Kedepan baru sebentar sudah kenal dunia yang luar biasa. Sebagaimana di dalam kitab At-Tarbiyah Baina Syaqaq wa Sa'adah, pengajaran di antara kehancuran dan kebahagiaan, penulis menerangkan, lihatlah gula yang terjadi pada waktu Ashabul Uhdud. Ashabul Uhdud, kenal? Hah? Kisah Ashabul Uhdud, tahu? Tahu? Bapak-bapak? Ikhwan-ikhwan tahu? Orang-orang yang ada di parit yang dibakar di surat Al-Buruj, ya? Kan ada kan? Kutila Ashabul Uhdud. Orang-orang yang ada di parit telah dibinasakan semua. Gimana kisahnya? Ada masalah tarbiyah yang sangat penting. Penyebabnya dari apa mereka? Hah? Penyebabnya apa? Duh, gak ada yang tahu. Bagaimana prosesnya mereka sampai dibakar semua? Ada yang tahu? Insya Allah. Karena beriman kepada Allah, penyebabnya adalah anak muda. Anak muda gula yang ketika itu dia berdakwah di negara itu, dikejar-kejar, dibunuh, tidak bisa-bisa mati. Kemudian suatu ketika ditangkap, rajanya tanya, bagaimana cara membunuh kamu? Kamu kalau ingin membunuh saya, gampang. Kumpulkan semua manusia, satu negara ini kumpulkan, kemudian ikat saya di salib, kemudian kalian panah saya, ketika kamu memanah saya, sebutlah bismillahi rabbi hadzal gulam. Sebutlah nama itu. Maka dikerjakan. Begitu disalib, dipanah dengan menyebut bismillahi rabbil gulam, bi rabbi hadzal gulam, maka matilah dia. Sejak saat itu seluruh rakyat satu negara masuk Islam semua. Berarti dakwahnya pemuda ini benar. Kita semuanya sekarang masuk Islam. Akhirnya dibunuh semua oleh raja. Sekarang siapa gulam itu? Gulam ini muridnya siapa? Hah? Dulu gurunya siapa? Gurunya? Gurunya dua. Tukang sihir sama rahib. Berarti dia mengenal dua tarbiyah, kan? Tarbiyah apa? Sihir, tarbiyah kekufuran, sama tarbiyah tauhid. Tapi tarbiyahnya tauhid ini tauhid betulan. Gulam ini habis belajar sama tukang sihir, mampir ke rahib. Dia jari sama rahib tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah, tentang roh, tentang ini. Terus berkecamuk di dalam pikiran. Belajar lagi datang, itu bukan cuma sehari dua hari, terus menerus. Datang lagi ke mana? Ke sihir, diajari lagi, mampir lagi ke rahib. Sampai suatu ketika dia memutuskan. Setelah dia pikir lama, tarbiyahnya rahib, ajarannya rahib lebih baik daripada ajarannya sihir. Maka suatu ketika terjadi suatu kejadian, dia menolong orang. Kemudian dia mau mempraktekkan ilmunya rahib. Dia berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah sebagaimana rahib mengajarkan. Maka kemudian alhamdulillah Allah kabulkan doa. Maka sejak saat itu dia tinggalkan ilmunya sahih dan dia pegang teguh ilmunya rahib. Ini tarbiyah. Walaupun sekarang ini kenyataan fitnah dunia begitu besar, seharusnya pengajaran kita adalah kokoh bukan malah kita terseret. Kalau kita ikut terseret sebagaimana pola pikirnya dunia, ya sudah, gak bisa membentengi manusia. Ini padahal dulu muridnya dukun, tapi karena dia juga gurunya ini orang yang tauhidnya luar biasa, maka masya Allah dia mutuskan sendiri, tidak dipaksa oleh rahib. Saya tinggalkan sihir, saya pegangi ilmunya rahib. Sekarang ini anak-anak kita, kita didik sendiri, sekolah kita, madrasah kita, pengajaran kita, yo nggak pernah ketemu dukun, nggak pernah sekolah yang muluk-muluk tentang dunia, tapi pola pikirnya dunia. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka harus kita kembalikan, kita perbaiki. Skala prioritas sekarang di mana? Pengajaran kita untuk lebih memfokuskan kepada tarbiyah khusyuk, tarbiyah untuk menjadikan hati-hati khusyuk ini menjadi prioritas enggak? Dan ini yang harus dikembalikan. Kalau pengajaran seperti ini merupakan pengajaran yang paling bisa kembali lagi diprioritaskan, tidak disia-siakan, maka insya Allah generasi ini akan kembali kepada generasi yang baik. Kebaikan-kebaikan akan mudah kita raih. Saya itu pernah datang sama salah satu teman saya, dulu satu pondok pesantren, sering saya ceritakan, sekarang jadi kiainya di sana, teman saya. Tapi saya masih sering silaturahim ke sana. Ini teman sendiri, karena kiai saya sudah meninggal, kemudian dia gantikan, karena dia menantunya. Alhamdulillah saya tidak jadi menantunya, jadi enggak gantikan ke sana. Jadi dia jadi kiainya sekarang. Ketika saya silaturahim ke sana, dia mengeluh. Gimana ya? Kenapa? Kita dulu masih sanawiyah, belajar alfiyah, belajar Sarah Ibnu Akhir, kelas 4 SD belajar jurumiyah, kita tidak berat. Kelas 5 belajar nahwul wadih, kita enggak susah. Sekarang ini aliyah saya ajarkan jurumiyah, enggak nyambung. Gimana? Dia tanya saya. Gimana? Saya bilang beda. Dulu kita ketika masih mondok, dunia itu jauh. Kita saja mau nonton TV itu harus ke Pak Lurah. Itu pun TV-nya hitam putih. Isinya dunia dalam berita. Siaran niaga. Isinya tidak aneh-aneh. Itu dulu. Ya kan? Kita pergi mondok, jalan kaki itu 5 kilo, jalannya berlumpur. Kenal dunia apa ini? Isinya susah sama susah. Di pondok itu kalau sudah musim kemarau tidak ada air tawar, adanya air payung. Nasinya kalau dimasak kuning agak asin. Karena saya punya pondok itu, ya tidak di pinggir laut, agak kira-kira 10 kilo dari laut. Tapi kalau sudah kemarau, air lautnya sampai ke sawah-sawah. Jadi sumur itu airnya setengah asin. Jadi itu kita pakai masak. Kita dulu kenal dunia tidak banyak. Sehingga dunia itu tidak kita sukai. Sekarang anak-anak kita kenal dunia di depan matanya semua. Amerika saja sudah di depan matanya. Kesenangan ada di depan mata. Dulu kita kesenangan masih jauh. Kemudian akidah yang kamu ajarkan sama kamu, itu tidak bisa membandingi kesenangan mereka tentang dunia. Makanya gak nyambung. Kamu ajari ilmu yang kaya apa pun gak bisa. Masa kamu ngajarin akidah cuma ngapalin wujud kita bako mukhalafatulil khawadithi, ya orang nyambung, saya bilang. Dia diam aja gitu. Kamu kalau ini sudah dengan dunia aja kayak gini, kamu ngajarkan akidah harus di depan mata. Dia diam, gak bisa ngomong. Karena kenyataannya begitu. Nah sekarang kita yang sudah diajari punya warisan ilmu asma wa sifat ahlu sunnah salafus saleh luar biasa. Saya ingin tanya antum-antum ini belajar asma wa sifat seberapa? Ya? Berapa belajar asma wa sifat? Kalau ada daurah khusus, Ustaz, masya Allah, punya Allah kenalnya cuma kalau ada daurah khusus. Gimana mau dapat kebaikan dari Allah Azza wa Jalla? Jauh. Sulit. Ya. Sulit. Masya Allah. Gimana? Apa yang kita harap? Kita mengharap, kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta pada Allah, kita tidak banyak kenal Allah azza wa jalla. La haula wa la quwwata illa billah. Sulit. Maka biar sampai apapun, biar dihabiskan kayak apapun, tenaga kita yang luar ini habiskan, kebaikannya salafus saleh tidak akan bisa kembali. Kalau kita tidak meraih dulu sebagaimana para salafus saleh. Ini ayol ikhwan wa akhwatiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Kita selesaikan apa yang sudah kita ambil faedah dari dalil yang pertama, awal pertama yang diangkat oleh Allah. Ilmu agama yang menjadikan kemuliaan kita, kemenangan kita, menjauhkan kita dari kegagalan adalah ilmu khusyuk. Ilmu yang menjadikan hati-hati kita khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, kalau kita ingin kembali meraih kemuliaan, kemenangan di dalam agama kita, hendaknya kita kembalikan. Jangan kita lempar pengajaran yang mulia ini menjadi pengajaran yang terbelakang, menjadi pengajaran yang kita lupakan. Pengajaran untuk mengenal Allah, pengajaran untuk mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya, untuk menjadikan kita adalah ka'anna katara fa'illam takuntara fa'innahu yarab. Harus kita menjadikan ini pengajaran yang paling besar dalam hidup kita. Dengan demikian maka insyaAllah kebaikan di dalam agama ini akan bisa kembalikan, akan Allah mudahkan kembali kepada kita semua. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmatullah, insyaAllah ini yang kita ambil pelajaran sampai pada dua dalil, pada dua faedah dari dalil yang pertama yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi. Mudah-mudahan insyaAllah dengan taufik Allah azza wa jalla kita akan lanjutkan pada dalil yang kedua yang menjelaskan menelantarkan daripada amalan hati akan membawa kepada kehancuran di dalam agama kita. Na'udzubillah wa iyyakum. Kita akhiri majelis kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan dan taufik pada hati kita semua. Dan mudah-mudahan kita ditolong untuk bisa memperbaiki jalan agama kita di dalam mencari keridhaan dan kemenangan dari Allah azza wa jalla. Dengan benar-benar sebagaimana doa yang Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah manfaat dengan apa yang mengajarkan kepada kami dan ajarkan kepada kami yang memberikan manfaat bagi kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu fiha. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.